بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim. Kita memasuki ayat ke-15 dari surat An-Nazi'at, yaitu yang Allah sebutkan, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu ayatal kubra fakadzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu allahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Ini satu rangkaian dari ayat 15 hingga 26 merupakan kisah yang Allah sebutkan kepada Rasulnya Sallam, juga kepada umat ini, terkait umat-umat yang sebelum ini, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Hal ataka hadithu Musa. Hal, pertanyaan, apakah telah datang kepadamu atau bukankah telah datang kepadamu kisah tentang Musa alaihissalam. Mungkin perlu diketahui sedikit bahwa kisah-kisah Quran, dan betapa banyaknya kisah-kisah itu di dalam Quran, perlu kita yakini bahwa kisah Quran merupakan kisah terbaik. Karena Allah katakan dalam An-Nisa, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, dan siapakah yang lebih benar atau lebih jujur perkataannya dari Allah. Pertanyaan yang maknanya penetapan bahwa Allah lah yang paling benar dan paling jujur dalam berkata. Karena memang itu sesuai dengan kenyataannya. Dan Allah sebutkan dalam surat Yusuf juga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal qur'an, kami wahyukan kepadamu, kami kisahkan kepadamu kisah-kisah terbaik dari wahyu ini yang kami turunkan kepadamu. Hal itu karena setiap kisah dalam Quran pastilah mengandung nilai dan pelajaran berharga, ibrah yang sangat penting bagi umat-umat yang berikutnya. Makanya kata Allah dalam surat Yunus, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mau berakal. Demikian kisah-kisah Quran, pengaruhnya cukup kuat, sangat kuat untuk membenahi hati, untuk menata kalbu dan meluruskan amal dan akhlak yang saleh. Kisah dalam Quran terbagi secara umum menjadi tiga. Yang pertama, kisah para nabi dan para rasul di umat-umat terdahulu dan bersama kaumnya yang beriman kepada nabi itu maupun yang kufur kepada mereka. Yang kedua, kisah tentang beberapa individu atau beberapa kelompok kaum yang Allah nukilkan dalam Quran, yang tentunya pelajaran penting pada kisah-kisah mereka sehingga Allah sebutkan, dinukilkan. Seperti kisahnya individu tentang Maryam, Luqman, Al-Hakim. Begitu pula tentang seorang yang melewati desa atau negeri yang kosong, hampa, hancur, setelah dulunya makmur dan apa sebabnya. Kisah tentang Dzulqarnain, kisah Qarun, Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, Ashabul Ukhdud. Ini kisah-kisah yang kedua. Yang ketiga, kisah tentang kejadian di masa Rasul SAW diutus. Dan banyak pelajaran tentunya di dalamnya. Seperti kisah peperangan Badar, bagaimana akhir dari semua itu, peperangan Uhud, perang Ahzab, dan masing-masingnya turun ayat mengkisahkan itu. Kisah Bani Quraidah, Bani Nadir yang terusir dari Madinah, kisah Zaid bin Haritha, Abu Lahab, sampai turun surat khusus terkait dia. Beberapa hikmah dan ibrah yang ulama sebutkan dalam kisah-kisah Quran. Yang pertama, hikmah Allah yang terkandung dalam kisah-kisah itu. Allah katakan dalam Al-Qamar, walaqad ja'ahum minal anba ma fihi muzdajar hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Dan telah datang kepada mereka berita, kisah umat terdahulu yang semestinya itu cukup untuk mencegah mereka dari kemungkaran, dari maksiat, hikmah yang sangat dalam, tapi semua itu bagi mereka tidak bermanfaat, na'udzubillah. Yang kedua, kisah itu menjelaskan keadilan Allah, di mana Allah menghukum mereka yang mendustakan nabinya, yang menentang dakwah yang disampaikan oleh para rasul kepada kaumnya. Allah katakan dalam surat Hud, "Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa'a amru rabbik." Kami tidak mendzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka. Karena kekufuran, kemusyrikan, dosa, maksiat Bani Adam, semua itu kezoliman. Menghancurkan diri mereka sendiri. Maka saat azab kami datang, yang mereka sembah semua selain Allah, tidak berguna bagi mereka. Sedikitpun tidak bisa menyelamatkan mereka. Saat sudah Allah tetapkan azab, menimpa yang menimpa mereka. Mana sesembahan yang selama ini mereka tuhankan selain Allah? Terbukti semua itu batil dan tidak bisa menyelamatkan penyembahnya. Yang ketiga, juga dalam kisah itu penjelasan tentang keutamaan Allah kepada mukminin, bagaimana Allah membalas kebaikan dari semua ketaatan mereka. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qamar, kisah Nabi Lut bersama kaumnya, illa ala Lut najjainahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Kecuali Lut dan yang bersamanya alaihissalam, kami selamatkan dia di waktu sahur, disuruh keluar dari desanya dan dihancurkan desa dia. Itu kenikmatan dari kami. Begitulah kami membalas orang yang bersyukur. Lut selamat dari azab. Begitu pula yang beriman dan yang mengikuti beliau. Allah selamatkan. Sementara mereka kaumnya yang tenggelam dalam kemaksiatan dan tidak bisa diingatkan, ya tidak ada yang selamat dari azab dan siksaan itu. Maka setiap yang taat, setiap yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, akan selamat di dunianya dan akhiratnya. Yang keempat, kisah-kisah itu hiburan bagi Rasul SAW. Karena beliau didustakan kaumnya, beliau dimusuhi oleh Quraisy, Yahud, musyrikin, tentu berat. Tapi Allah hibur, seperti yang Allah katakan dalam Fatir, wa iyukadzibuka faqad kudzibal ladzina min qablik. Faqad kadzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizzubri wal bil kitabil munir. Kalau kaummu mendustakanmu, mereka dustakan engkau, maka kaum sebelum Quraisy juga mendustakan para rasul-rasul mereka. Artinya hiburan bagi engkau wahai Muhammad SAW, bahwa bukan engkau rasul pertama yang didustakan, bukan engkau rasul pertama yang ditentang oleh kaummu. Rasul-rasul sebelummu membawa zabur, membawa penjelasan, kitab yang Allah turunkan, toh mereka juga didustakan. Orang saat tahu bahwa bukan hanya dia yang merasa, bukan hanya dia yang mendapatkan musibah itu, akan ringan. Akan lebih ringan baginya. Akan berat saat orang merasa, hanya aku yang tertimpa ini, hanya aku yang mendapati ini. Tapi saat melihat yang lain, ada hiburan tersendiri. Jadi ringan, menjadi ringan beban berat yang menimpa saat musibah itu datang. Yang kelima, tentu kisah-kisah itu motivasi bagi mukminin untuk menambah iman mereka, untuk istiqomah dan teguh di atas ketaatan mereka, karena mereka tahu dari kisah-kisah sebelumnya bagaimana balasan orang yang beriman, bagaimana pada akhirnya orang yang mau taat, yang mau beriman, apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga itu motivasi tersendiri bagi mukmin untuk istiqamah dalam imannya melalui ujian. Mungkin ada cobaan berat, mungkin ada ini itu kendala, tapi hasil akhir adalah kebaikan bagi yang taat dan beriman. Makanya Allah katakan fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan dia dari kesusahan, kesulitan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yang keenam, tentu kisah itu juga peringatan bagi yang masih kufur, masih bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Muhammad, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Tidakkah mereka melihat di muka bumi bagaimana Allah perlakukan orang-orang yang sebelum mereka? Allah hancurkan, dan orang kafir punya pelajaran penting bagi mereka dalam itu semua. Sekuat apapun mereka, sebanyak apapun mereka, sekaya apapun, saat mereka kufur dengan mudah Allah hancurkan mereka. Peringatan bagi setiap yang kafir, dirimu pun tidak lebih kuat, tidak lebih kaya dari yang sebelummu, dan nasib mereka seperti itu ketika kufur. Dan yang terakhir mungkin, bahwa ini juga membenarkan kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kisah-kisah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang kabarkan kepada Rasulnya. Karena semua itu gaib asalnya. Siapa yang tahu? Ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu Allah sebutkan secara rinci kejadiannya begini, saat itu seperti ini, kemudian menimpa mereka ini, fulan begini, kaum ini begitu, nabi ini seperti ini. Berarti yang menyampaikan pasti seorang nabi, tahu wahyu dari Allah, karena selain beliau gak akan tahu. Maka kisah-kisah umat terdahulu ini dalam Quran salah satu tanda kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Dalam surat Hud, itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu yang sebelum engkau tidak tahu, kaummu pun tidak akan tahu. hanya Rasul yang mendapat wahyu yang mengetahui semua itu. Itu secara ringkas tentang kisah perlu kita ketahui karena sering disebutkan dalam Quran dan banyak kisah-kisah itu di dalam Quran. Kembali kepada ayat, hal ataka hadith Musa, bukankah telah datang kepadamu hadith kisah tentang Nabi Musa? Atau khitab ayat ini, hal ataka, kembali kepada manusia, wahai manusia, bukankah telah datang kepadamu kisah tentang kejadian Nabi Musa, kepada Rasul atau kepada manusia secara umum. Musa adalah Nabi mulia, Musa bin Imran alaihissalam, dan beliau adalah Nabi terafdal Bani Israel dan termasuk salah satu dari Ulul Azmi Minar Rusul, lima Nabi mulia, termulia, Rasulullah SAW, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihimussalam. Lima ini Allah sebutkan di dua ayat, karena kemuliaan mereka lebih dari yang lain, dan semua Nabi mulia, tapi lima ini punya nilai lebih. Antara lain firman Allah dalam Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibni maryam, dan telah kami ambil perjanjian dari para nabi darimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Ini lima nabi. Yang kedua Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi nuhan walladhi auhayna ilaih Nuh, dan engkau wahai Muhammad, wa ma wasayna bihi, lalu yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini lima dari ulul azmi minar rusul. Kembali kepada Nabi Musa, kisah beliau adalah kisah Nabi terbanyak yang Allah sebut di dalam Quran. Karena Musa, seperti tadi, Nabi terafdol Bani Israel, dan Yahudi saat itu terbanyak kuantitas mereka, keberadaan mereka yang terbanyak di Madinah di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak Allah kisahkan tentang Nabi Musa sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi mereka terutama. Hal ataka hadithu Musa, ini ketika Allah katakan bukankah datang kepadamu kisah Musa, ada tashwiq, orang dibuat penasaran atau rindu, apa memangnya kisah apa tentang Nabi Musa, apa yang Allah inginkan, yang Allah maksud saat menyebutkan ini, sehingga orang akan pasang telinga, orang akan betul-betul perhatian, konsen terhadap apa yang akan disampaikan. Dimulai dengan ini, hal ataka hadithu Musa, bukankah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa. Di dalam ayat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah pun mengutus Musa kepada Fir'aun, dan Allah kuatkan dengan banyak mukjizat, segala macam kan, tongkatnya, tangannya keluar jadi bercahaya seperti kuat cahaya matahari, itu pun tetap saja Fir'aun dalam kekufurannya malah menjadi-jadi dalam kekufuran dia. Sampai Allah hancurkan sehancur-hancurnya dia dan yang bersamanya. Maka itu akibat yang akan menimpa siapapun yang menolakmu, yang mengingkarimu, yang mendustakan dakwahmu, yang menentang apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Kalau terus mereka seperti itu, nasibnya akan seperti Fir'aun dan yang bersamanya. Hal ataka hadithu Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa dipanggil oleh Rabbnya bil wadil muqaddasi tuwa, di wadi yang suci, tuwa. Tuwa adalah nama dari wadi itu. Wadi itu lembah. Nama lembah yang suci itu di mana Allah panggil Musa namanya lembah Tuwa. Tuwa kalau dalam bahasa Arab ini namanya ta'dil atau al-adl, karena perpindahan dari atau perubahan dari bentuk aslinya. Aslinya dia towin. Kemudian berubah menjadi tua. Dan beberapa lafaz bahasa Arab ada seperti itu. Termasuk Umar. Umar itu aslinya Amir. Adel. Terjadi perubahan menjadi Umar. Pengaruhnya kalau dalam nahwu nanti dipelajari. Dia menjadi mamnu' minas sorf. Gak boleh ditasrif. Sehingga kamu katakan ila umaro, gak perlu ila umari. Ini pun begitu, tua, asalnya towin. Ala kulli hal, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua. Nada, itu panggilan dengan suara keras. Makanya disebut nida. Adzan itu juga disebut nida karena panggilan keras dengan suara lantang. Panggilan atau saat bicara dengan keras nida. Panggilan atau bicara dengan suara lirih lembut namanya najwa, najiy. Dan keduanya Allah sebutkan tentang nabinya Musa. Wa qarrabnahu najiyya. Dan kami dekatkan dia, lalu kami bicara pada dia, pada Musa. Saat sudah dekat, najiyya. Suara pelan, karena sudah dekat. Nida seperti ini, nadahu rabbuhu. Suara dari kejauhan, suara keras. Dan ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil, ayat sangat banyak sekali, yang menunjukkan Allah itu berbicara. Berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Karena salah satu bentuk bicaranya ini nida. Nida menunjukkan bicara. Karena gak mungkin yang gak bicara bisa memanggil, bisa teriak dengan suara keras. Nadahu. Allah panggil dan Allah bicara dengan nabinya Musa alaihissalam. Idhab ila Fir'auna innahu togha. Pergilah kamu, datangi Fir'aun, karena sungguh dia telah melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka. Lalu, katakan kepadanya, kepada Fir'aun, halaka ila antazakka. Maukah kamu mentaati apa yang aku sampaikan, karena dengan itu akan benar langkahmu, akan lurus jalanmu dalam hidup ini, agar dia sadar bahwa selama ini yang dia tempuh, yang dia lakukan semuanya batil dan salah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku akan tunjukkan kepadamu hidayah, jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah. Kita ini manusia harus menghamba dan menuhankan hanya Allah semata. Fatakhsha, agar kemudian dengan itu hatimu menjadi lunak, taat, khusyuk. Karena sebelumnya tentunya hati Fir'aun keras, kaku, dan jauh dari kebenaran. Artinya, kekufuran dan begitu tabiat secara umum setiap kemaksiatan membuat hati orangnya keras, membuat watak orangnya kaku, jauh dari kebenaran. Sementara al-haq, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu melunakkan hati, membuat orangnya berjiwa lemah lembut, penyabar dan penuh dengan kebaikan pada dirinya. Makanya Allah ingatkan agar Musa mau menyampaikan dakwah ini kepada Fir'aun, sekiranya dengan itu dia mau insaf, mau sadar dan bertobat kepada Allah. Di ayat lain, seperti tadi kisah Nabi Musa banyak Allah nukilkan dalam Quran, karena banyak pelajaran di situ. Di ayat lain, Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihimussalam, karena di waktu yang bersamaan mereka diutus. Fa'tiya Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Datangi oleh kalian berdua, oleh Musa dan Harun. Datangi Fir'aun dan sampaikan kepadanya, sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut, qaulan layyina, sampaikan dengan bahasa yang sopan, la'allahu yatadzakkar, semoga dengan itu dia mau sadar, mau ingat, atau mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau bertobat kepadanya. Di dalam ayat, Allah menyebutkan demikian pelajaran bahwa di dalam dakwah atau secara umum dalam mengingatkan orang, dalam menasihati orang, separah apapun itu orang, yang bermanfaat dan yang berpengaruh baik, yang diharapkan tentunya orangnya mau berubah jadi baik, adalah qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, tutur kata yang sopan, bahasa yang baik. Bayangkan itu Allah perintahkan kepada Musa dan Harun saat menghadapi Fir'aun. Siapa yang gak kenal Fir'aun? Kekejamannya, kejahatannya, bengisnya, bahkan dia ngaku Tuhan. Mungkin dalam sepanjang sejarah kemanusiaan belum ada seorang pemimpin atau penguasa yang mengaku dirinya Tuhan yang minta untuk disembah oleh pengikutnya, kecuali Fir'aun. Nah, itu pun Allah perintahkan dengan perkataan yang lemah lembut. Makanya saat disebutkan beberapa khalifah di zaman itu didatangi oleh seseorang dan disampaikan dengan bahasa yang kasar. Ini lebih kepada arah itu memaki-maki, guna menasehati. Maka diingatkan oleh khalifah itu, pemimpin dia, ya akhi, kamu kalau bernasehat, pakai bahasa yang terbaik, sopan. Aku tidak lebih buruk dari Fir'aun. Dan kamu juga tidak lebih baik dari Musa. Sementara yang Allah sebutkan seperti itu, Musa pun diperintah untuk menyampaikan dengan kalimat yang baik, tutur kata yang lemah lembut. Karena tujuannya tadi agar yang bersangkutan mau tobat, mau insaf. Dan itu meluruskan kesalahan banyak orang, terutama saat mengingatkan atau mengkritisi pemerintah atau yang berkuasa. Karena kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai kurang baik, hukum atau ketetapan yang dianggap merugikan mereka, sebanyaklah terkait ini, terkait itu, BBM naik, sembako, segala macam lah. Dan kita tahu apa yang, bagaimana mereka meresponnya, yang demo, yang teriak-teriak, yang nulis ini, yang bicara itu, buruk yang mereka lakukan. Dan bukan begitu Nabi diperintah oleh Allah. Nabi itu toladan bagi kita, orang Muslim. Mereka toladan, kisah-kisah mereka Allah ceritakan dalam Quran bukan pengantar tidur, tetapi sebagai pegangan dalam hidup, pembelajaran untuk diamalkan. Seperti yang Allah kisahkan ini dalam cerita Nabi Musa bersama Fir'aun di dalam ayat-ayat ini. Nah, kembali kepada ayat, fakadzaba wa asa. Fir'aun mendustakan dan dia bermaksiat, mendustakan kebenaran yang disampaikan padanya dia tentang, dan dia bermaksiat. Dia tentang dan dia lawan segala yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Thumma adbara yas'a. Di dalam ayat, Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Dan Fir'aun tahu. Fir'aun faham dan tahu bahwa yang disampaikan Musa adalah hak. Tapi dia gak beriman. Tidak mau kemudian tunduk dan mengikuti. Taat kepada ajaran Musa. Berarti, dan ini penting juga pelajaran dalam ayat, bahwa dalam iman tidak cukup pengetahuan hati. Tidak cukup. Artinya jangan ada orang berkata, yang penting hati ana tahu. Yang penting hati ana yakin itu benar. Tapi dia tidak ngikuti, buat apa? Percuma. Hatta Fir'aun tahu benar yang dibawa Musa. Hak yang disampaikan semua oleh Musa. Tapi apa berguna bagi Fir'aun? Ternyata yang kita tahu dihancurkan oleh Allah SWT. Maka sekedar mengetahui dengan hati, sekedar meyakini dengan hatimu, sementara kamu gak mau tunduk, kamu gak mau taat, gak mau ngikuti, gak mau mengamalkan, percuma yang kamu tahu dalam hatimu. Gak ada gunanya. Iman tidak hanya pengetahuan hati. Iman butuh, dia salah satu iman, na'am, keyakinan hati. Tapi harus didukung, dibenarkan oleh ucapan lisan. Dan pengamalan, ini yang lebih penting. Dengan anggota tubuhmu mau taat. Orang mungkin berkata, aku tahu, aku yakin itu benar. Tapi gak mau ngucap. Kalau dia gak mau ngucap la ilaha illallah, kapanpun dia gak akan muslim, gak akan pernah beriman. Gak mau ngucap syahadat. Abu Thalib, paman Rasul, tahu betul yang dibawa Muhammad SAW ponakannya adalah hak. Tapi gak mau dan berat sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Percuma. Nah, begitu pula ini kisah Fir'aun. Tidak mau dia, bahkan yang Allah katakan, fakadzdzaba wa asa. Dia dustakan dan dia bermaksiat. Dia lawan dan dia tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa dari dakwah ini. Tsumma adbara yas'a. Bahkan tidak cukup di situ. Fir'aun adbara yas'a. Dia berpaling dan berusaha. Berusaha yang dimaksud, berusaha untuk bagaimana melawan kebenaran Musa ini. Bagaimana dia memerangi apa yang dibawa oleh Nabi Musa dari dakwah ini. Dan itu dia lakukan dengan mengumpulkan tukang sihir. Ini bahaya Musa ini. Maka dia panggil tukang sihir di seluruh negerinya, dia kumpulkan yang hebat-hebat untuk menghancurkan Musa alaihissalam dengan dakwah beliau. Fahasyara fanada. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada. Dan dia kumpulkan dan dia panggil. Di situ sebagian ulama sebutkan ada takdim dan takhir. Ada takdim, ada takhir. Yang semula di belakang ditaruh di depan, yang semula di depan ditaruh di belakang. Karena takdirul kalam, nada fahasyar. Orang manggil dulu baru kumpul kan. Dari mana mereka kumpul? Karena dipanggil. Bukan kumpul kemudian dipanggil. Kan dipanggil dulu, ayo sini, sini, sini, datang sini. Baru kemudian kumpul. Tapi ayat mengatakan fahasyarofanada. Kumpul mereka dikumpulkan baru dipanggil. Ini namanya takdim wa ta'khir biasa dalam bahasa Arab. Terlebih saat menyesuaikan konteks. Karena konteks ayat semuanya dengan alif. Tsumma adbara yas'a fahasyarofanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Kan semuanya alif akhirannya. Kalau misalnya disebutkan seperti tadi jadi rusak susunannya. Misalnya Tsumma adbara yas'a fanada fahasyara ro. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi enggak enak akhirnya. Maka untuk penyesuaian dan supaya indah itu diperbolehkan dan ma'ruf dalam bahasa Arab. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan dia, Fir'aun, mengatakan, aku Rob kalian yang tertinggi, na'udzubillah. Kata Imam Ibn Abbas, sahabat dan juga Imam Mujahid, ini Fir'aun ucapkan 40 tahun setelah dia mengucapkan ucapan dia yang pertama, sebelum ini ada. Yaitu Allah nukilkan dalam surat Qasas. Apa yang diucapkan Fir'aun 40 tahun yang lalu? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain aku. Tuhan kalian cuma aku. Tidak aku ketahui ada Tuhan selain aku. 40 tahun setelah itu dia katakan ini. Setelah dia lihat Musa begitu, dia kumpulkan tukang-tukang sihir, maka dia katakan ini. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tertinggi. Ada dua kali ucapan Fir'aun yang melampaui batas sangat ini. Tidak aku ketahui Tuhan bagi kalian kecuali diriku. Dan ucapan dia ini, aku Rob Tuhan kalian yang tertinggi. Ucapan Fir'aun ini hanya ucapan dalam lisan. Karena para ulama sebutkan, gak akan ada manusia yang tidak berpegangan dengan kembali kepada Tuhan yang dia agungkan, yang dia sembah. Tempat di mana dia mengadu, merujuk saat menghadapi masalah ini, punya pegangan. Bahkan Fir'aun sendiri disebutkan dalam riwayat, dia sendiri punya berhala kecil. Berhala yang dia sembah kalau dia menghadapi suatu problem atau masalah. Rumit, berat. Kemudian dia menyembah berhala itu, dia sembah-sembah, minta solusi, minta petunjuk. Itu sifat manusia, gak bisa dilepas. Dia lemah, ciptaannya lemah manusia. Butuh sesuatu yang dia jadikan pegangan, butuh sesuatu yang dia jadikan rujukan, tempat dia mengadu, tempat dia menyampaikan problem dan hajatnya. Makanya gak mungkin ada manusia seperti ini kecuali karena kesombongannya yang luar biasa. Aku Tuhan kalian yang tertinggi. Kalau kamu Tuhan, ngapain kamu sembah berhala? Tuhan itu absolut, sempurna dan paling mulia, paling ini gak butuh kepada yang lainnya. Dia sendiri masih menuhankan sesuatu. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah hukum dia, Allah balas, balasan yang terakhir dan yang pertama. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang melampaui batas setelah Fir'aun. Balasan yang terakhir dan yang pertama yang dimaksud adalah balasan di dunia ini dan balasan di akhirat. Nakalal akhirati wal ula. Dihukum di dunianya, dan kita tahu apa hukuman Fir'aun. Dan di akhirat kelak juga akan dihukum oleh Allah. Dua-duanya. Allah sebutkan di surat Hud, wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Dan di hari kiamat pula azab pedih yang menghancurkan akan diberikan kepada Fir'aun dan yang bersamanya, dan seburuk-buruknya pemberian azab di hari itu, di hari kiamat. Juga dalam Al-Qasas, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Kami jadikan Fir'aun dan yang seperti dia para imam, pemimpin dalam kejelekan. Alhamdulillah. Dan di hari kiamat dia tidak akan mendapat pertolongan, akan diazab oleh Allah. Dan ini yang lebih benar atau lebih tepat, bahwa nakalal akhirati wal ula, hukuman yang Allah maksud dalam ayat, hukuman bagi Fir'aun di dunia, juga hukuman dia di akhirat. Sebagian dari mufassirin menafsirkan nakalal akhirati wal ula kembalinya kepada ucapan Fir'aun tadi. Karena dia dua kali tadi mengucapkan, kemudian Allah katakan kami hukum dia atas yang pertama dan yang terakhir. Ya, sebagian menafsirkan yang pertama, ucapan dia pertama tadi, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku enggak tahu ada Tuhan bagi kalian selain aku. Ini yang pertama. Dan hukuman yang kedua karena ucapan dia, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Tapi itu kurang tepat. Wa nakalal akhirati wal ula terkait hukuman Fir'aun hukuman yang Allah, azab yang Allah timpakan kepadanya di dunia ini serta di akhirat kelak. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Semua itu pelajaran berharga bagi orang yang mau taat, mau ambil pelajaran dari kisah Musa bersama Fir'aun, yang mau mendapat mau'idhah, mau dengar nasihat, cukup itu pembelajaran bagi dia. Dan kisah beliau seperti tadi banyak di dalam Quran, seorang nabi yang mulia yang tidak henti-hentinya Allah sebutkan perjalanan dakwah beliau, bagaimana kegigihan beliau dalam berdakwah, bahwa dakwah adalah menyampaikan risalah Allah, karena itu amanat yang Allah berikan kepada para rasul, para nabi, dan yang mengikuti mereka. Amanat dakwah, membenahi akidah umat, meluruskan akhlak mereka agar jadi akhlak mulia, membenahi akidah mereka, muamalah mereka, yaitu misi para nabi, misi para rasul, bukan mencari kepemimpinan, bukan mencari sensasi atau popularitas, bukan mencari dunia dan yang semisalnya. Makanya tadi juga Fir'aun diperintah untuk berkata lemah, Musa dan Harun diperintah untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun, agar seandainya misalnya Fir'aunnya mau sadar, mau insaf, mau bertobat kepada Allah, takutnya sudah, alhamdulillah itu yang diinginkan. Kursi ya tetap diduduki oleh Fir'aun. Ya tetap dia jadi raja, tetap dia jadi pemimpin, penguasa. Musa gak ambisi sedikit pun kursinya Fir'aun. Sama sekali gak ada keinginan untuk menduduki itu, merebut kekuasaan Bani Israel dari Fir'aun. Bukan misi Musa. Musa tugasnya menyampaikan risalah, berdakwah. Nah, orang kalau dalam dakwahnya, dalam penuturannya, terus yang diserang pemerintah yang berkuasa, penguasa ini begini, penguasa ini begitu, pemerintah begini, pemerintah begitu, mereka begini, teriak-teriak di mimbar di sana sini, kamu ini juru dakwah atau orang yang ambisi kekuasaan? Dia haus dengan kekuasaan itu, dia ingin kursi itu. Makanya cara dia gak benar. Dia segera ingin bisa menggantikan posisi itu. Dan itu tampak sekali. Karena kalau dia gak pamrih, ya akan seperti Nabi Musa. Kata Fir'aun disampaikan dengan dakwah yang baik, perkataan yang lemah lembut. Bahkan Allah sebutkan di dalam Quran, saat setelah Allah hancurkan ini Fir'aun dan yang bersamanya sudah dihancurkan, terus tenggelamkan di laut sana, Allah katakan di surat Ad-Dukhan ayat 25 dan berikutnya, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin kam taraku min jannatin wa uyun. Negeri Fir'aun yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, negeri yang subur, di situ banyak kebun-kebunnya, didukung oleh banyak sumber mata air, sumur. Wa zuru' wa maqamin karim, banyak tanaman. Ya, seperti orang bilang itu negeri-negeri gemah lipah loh jinawi. Subur Masya Allah. Wah, segala kenikmatan di situ, ekonomi mapan, pasar dan ini rame. Itu yang ditinggalkan, negeri yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Wa na'mah kanu fiha faqihin, dan banyak kenikmatan, banyak kemapanan yang mereka biasa hidup di situ dulunya. Sekarang kan vakum ini negeri. Sudah enggak ada penguasanya, enggak ada Fir'aun. Fir'aun sudah di tengah lautan sana. Negeri yang mapan, negeri yang makmur, subur, tanahnya subur, mata air banyak, pengairan lancar, ekonomi jalan dengan baik. Masya Allah, ini negeri. Dan vakum dari penguasa. Gak ada yang memimpin. Fir'aun sudah selesai. Kalau Nabi Musa, seorang yang haus kekuasaan, balik ke Mesir. Sekarang kan gak ada. Masuk ke istana, dan dia yang jadi pemimpin. Tapi bukan itu yang dilakukan Musa. Ditinggalkan, kata Allah. Gak ditoleh sama Musa. Karena sekali lagi, bukan itu tujuan dakwanya. Di mana Nabi Musa bersama Bani Israel? Di gurun pasir, panas, gersang, gak ada air, taab, sulit. Di situ bersama Bani Israel. Karena di situ Allah perintahkan terus berdakwah, terus mengajar, terus membenahi kaumnya. Gak dipentingkan ini negeri sama Musa. Beda orang kalau tendensinya adalah dakwah dengan orang yang pikirannya adalah dunia. Nah, Al-Muhim itu sekilas secara ringkas tentang kisah Nabi Musa dan kaumnya, Fir'aun dan yang bersamanya. Lalu Allah katakan, a'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. A'antum asyaddu khalqan amis sama'. Apakah kalian, wahai manusia, terutama yang mengingkari kiamat, mengingkari kebangkitan, akan dihidupkan mereka setelah mati. Apakah kalian lebih berat ciptaan kalian daripada langit? Apakah lebih sulit ciptaan kalian, lebih kuat dari ciptaan langit? Pertanyaan ini dari Allah untuk menetapkan adanya kebangkitan. Karena mereka mengingkari bahwa manusia sudah mati, gak mungkin dihidupkan lagi. Apalagi sudah lewat ratusan, bahkan mungkin puluhan ratusan ribu tahun, sudah jadi apa dia, gak karuan, dari tanah. Bagaimana mungkin bisa dikembalikan lagi ciptaannya? Mustahil, kata mereka. Maka Allah bantah dan Allah tunjukkan di sini, emang kalian lebih besar ciptaannya dari langit? Ya Allah, manusia sak upil begini. Paling tinggi berapa sih? 170, 180. Kecil manusia. Langit sebesar ini Allah ciptakan. Logikanya yang punya akal, lah kalau menciptakan yang jauh dan bukan bandingannya bahkan, sebesar itu langit, di mana bumi kamu pijak, di situ langit di atasnya, tanpa tiang satupun Allah ciptakan, kokoh di atas bumi, menaungi bumi, jadi atapnya bumi. Allah kuasa menciptakannya. Apa sulitnya untuk mengembalikan kalian, manusia? Yang segede itu Allah lakukan. Apalagi kalian. Yang sekecil ini. Makanya Allah ingatkan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama?" Kalian emangnya lebih besar ciptaannya dari langit. Disebutkan begitu karena langit mereka saksikan dengan mata. Setiap hari kalian lihat di atas kalian. Itu kan sebagai ayat. Tanda kebesaran Allah bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang terhalang bagi Allah apapun yang Allah kehendaki. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Di dalam bacaan Allah sebutkan demikian sesuai dengan ayat lain yang Allah katakan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, di surat Ghafir. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, tapi banyak manusia itu tidak mengetahuinya. Sungguh penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar, lebih sulit. Kalau dikira mereka itu sulit, langit bumi lebih berat, ciptaannya besar. Tapi itu semua ringan bagi Allah, jadi mudah. Tetapi banyak manusia tidak menyadarinya. Mereka enggak paham. Bumi yang sebesar ini Allah ciptakan dengan segala keindahannya. Dikasih sungai, dikasih lautan, dikasih gunung, dikasih ini. Allah semua yang ciptakan. Dan kalian tahu, kalian lihat itu. Langit. Bagaimana mungkin manusia mengingkari dan menganggap tidak mungkin mereka dikembalikan lagi hidup setelah mereka mati. Apa yang sulit bagi Allah? Kalau seandainya itu kebalikannya, mungkin yang mempermainkan logika masih ada celah. Mungkin, misalnya, gak mungkin langit bisa diciptakan lagi setelah hancur. Gak mungkin bumi dikembalikan lagi, mengingkari. Kenapa? Buktinya manusia saja mati gak bisa dihidupkan, misalnya. Yang kecil aja gak bisa kok, yang berat. Mungkin logis. Kayak orang suruh ngangkat, angkat ini beras 10 kilo. Gak kuat. Ngotot ngangkat gak kuat dia. Belum 10 kilo gak kuat kok kamu mau ngangkat 100 kilo. Logis. Tetapi kalau yang 100 kilo aja enteng bagi dia. Jangankan 100 kilo, 200 kilo dia tunggu bisa. Dia pikul. Yang 10 kilo dia angkat pakai jari bisa sama dia. Oh, yang 100 kilo dibuat mainan sama dia. Kan gitu logikanya. Makanya Allah katakan langit dan bumi saja Allah ciptakan dengan mudah. A'antum amis sama, a'antum asyaddu khalqan amis sama. Dalam bacaan berhenti hendaknya di sini. Karena jumlah atau kalimat berikutnya tidak berkaitan dengan yang sebelumnya. Banaha tidak berkaitan dengan sebelumnya. Maka ya keliru dalam bacaan kalau dibaca langsung begini. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Itu salah dalam bacaan, dalam qiraah. Di repel jadi satu. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Yang benar bagaimana? Berhenti di sama. Antum asyaddu khalqan amis sama'. Berhenti. Lalu jumlah berikutnya. Banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Artinya di satu sisi menuntut orang itu faham apa yang dia baca. Karena banaha itu jumlah istinafiyah. Jumlah kalimat yang baru, yang enggak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Dan waqaf, berhenti dalam bacaan, termasuk hal penting yang harus dikuasai oleh orang yang membaca Quran, harus dipelajari. Karena kadang orang berhenti di tempat yang tidak seharusnya dia berhenti, maknanya jadi jelek, rusak. Atau sebaliknya, kalau dia tidak berhenti, maknanya jadi rusak. Di Al-Hasyr misalnya, contoh saja, Allah katakan tentang musyrikin, kufar, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ini mereka berusaha keras mengusirmu dan Rasul, menghalangimu untuk beriman kepada Allah Rabb kalian. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Tapi kalau dia berhenti, jadi rusak maknanya. Misalnya dia baca begini, yukhrijuna ar-rasul, berhenti. Lalu dia sambung, wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Maknanya, jangan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Kan rusak jadinya. Makanya orang harus paham kapan dia boleh berhenti dalam bacaan, di mana dia boleh berhenti, di mana pula dia tidak boleh berhenti. Mana yang merusak makna, mana yang tidak. Dan yaitu tanggung jawab orang yang membaca Quran agar tidak rusak makna ayat yang dia baca jadi benar, jadi baik. Yang Allah SWT sebutkan. Ala kulli hal, itu waqaf dan wasl di dalam Quran. Kembali kepada ayat, a'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian yang lebih berat ciptaannya dari langit? Banaha. Langit Allah ciptakan dengan kekuatan kokoh. Dan itu Allah sebutkan di surat Dzariyat, wassama'a banainaha bi'aidin. Dan langit kami ciptakan dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un. Rafa'a samkaha fasawwaha. Diangkat oleh Allah langit itu, ciptaannya, dari bumi. Di surat Ra'd Allah katakan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat langit itu dari permukaan bumi, sehingga dia berada di atas bumi tanpa tiang yang kalian lihat. Ini bumi, ini langit di atasnya. Kok bisa? Enggak jatuh ini. Enggak ada penyanggahnya. Manusia enggak akan bisa. Ini bangunan segini saja. Berapa ini? 15 mungkin. Kali 15 misalnya. Udah berapa tiang untuk menyangga atap ini? Oh, dihitung. Oh, tiang, tiang, tiang, tiang. Banyak tiang. Kalau enggak ambruk ini, enggak kuat menyangga ini yang di atas ini. Kan ini untuk atap. Ini gunanya supaya enggak kena panas, enggak kena hujan kan. Ini bagaimana ini atap bisa berdiri tanpa tiang begini, ngawang begini. Baru cuma 15 kali 15. Enggak akan ada itu ahli bangunan, insinyur, teknik sipil secanggih apapun bisa buat atap tanpa tiang satupun. Harus ada tiang pada ciptaan manusia. Bayangkan ini langit segede ini. Walau ada satu tiang pun jadi atapnya bumi. Allah angkat dari bumi jadi tiangnya, menjadi atapnya, afwan, tiangnya. Jadi atapnya bumi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Diangkat menjadi atapnya bumi dan itu Allah sempurnakan. Allah sempurnakan sehingga ciptaannya sempurna, utuh, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Langit termasuk penyempurnaannya pula Allah sebutkan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Aghtasha lailaha, malamnya dibuat gelap oleh Allah. Allah katakan di Al-Isra, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Siang dan malam kami jadikan ayat, tanda kebesaran Allah. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubshirah. Lalu kami hapus ayat malam dan kami tetapkan ayat siang itu terang benerang. Sehingga tampak di situ kekuasaan Allah. Yang ini terang, benerang, ada matahari. Yang ini gelap, gulita sama sekali. Malam. Diselimuti dan ditutupi sedemikian rupa sehingga gelap bumi ini. Aghtasha lailaha. Dibuat gelap malamnya. Dan itu kesempurnaan yang Allah jadikan dalam penciptaan langit dan bumi. Sehingga sempurna dengan itu kemaslahatan hidup manusia dan makhluk semua. Ada malam, ada siang, dan terus berputar. Datang malam, pergi siang, sebentar subuh, dan semakin terang, hilang gelap itu, hilang itu malam kemana. Terus berputar begini. Kekuasaan Allah SWT. Wa akhraja duhaha. Demikian pula yang mengeluarkan matahari. Dibuat siang bumi itu. Sehingga terus matahari itu terbit dan terbenam. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi setelah itu dikeluarkan, apanya dikeluarkan? Di ayat berikutnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dikeluarkan airnya. Bumi diciptakan sebelum langit. Allah ciptakan bumi sebelum penciptaan langit. Karena Allah katakan, Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw qurha. Aukurha qalata ataina ta'in. Kalian kufur kepada Allah yang menciptakan bumi dalam dua hari, kemudian panjang ayat. Setelah itu Allah ke langit menyempurnakan penciptaannya. Maka bumi diciptakan sebelum langit. Nah, setelah itu, setelah penciptaan langit, kembali Allah menyempurnakan ciptaan bumi dengan dikeluarkan airnya, demikian pula tumbuhan, tanaman padanya. Disempurnakan lagi dengan wal jibala arsaha. Dikokohkan bumi itu dengan pasak-pasaknya, yaitu gunung-gunung, agar dia tidak bergerak. Karena awalnya diciptakan bumi itu bergerak, huyang, maka Allah kokohkan dengan gunung-gunung sehingga dia tenang, kokoh, tidak mengganggu manusia yang hidup di atasnya bisa hidup dan menjalankan kehidupan mereka dengan nyaman. Yang Pak Tani mau nyangkul, garap ladang sawahnya, yang pembangun mau bangun bangunannya, yang bisnis jalan ke sana kemari, semuanya dengan nyaman, tenang. Kalau bumi mereka goyang terus, kalau bumi mereka yang mereka pijak, mereka hidup di atasnya gerak terus, kapan mereka akan nyaman? Gak bisa mereka jalani kehidupan dengan tenang. Kalau bumi mereka terus jalan, yang safar nanti gak nyampe-nyampe. Buminya terus gerak. Dia mau kesini, dia misalnya pakai mobil atau pesawat, ininya terus gerak. Kapan nyampe-nya terus diuber, ini gak nyampe-nyampe. Tapi karena Allah jadikan dia tenang, Allah jadikan dia kokoh, dengan mudah mereka dari satu titik ke titik lain, safar, perpergian dari satu negeri ke negeri lain. Ala kulli hal, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu sebagai kenikmatan bagi kalian sehingga kalian bisa makan, kalian bisa minum dari air yang Allah keluarkan dari bumi kalian, dari tanaman, makanan, tumbuhan yang Allah berikan di bumi kalian. Begitu pula untuk binatang-binatang ternak kalian. Dari onta, kambing, sapi. Banyak mendapat maslahat dari itu semua. Sehingga hidup dengan baik masing-masingnya. Kalau enggak, akan sulit. Orang kehilangan air, kekurangan minum, begitu pula ternak akan banyak mati. Enggak ada tanaman, enggak ada rumput, enggak ada air. Sawah pun jadi kering, akan sulit. Ini kan kenikmatan, tanda ayat bagi orang yang mau berakal. Dipermudah, mereka tinggal gali paling 5-10 meter keluar air. Irigasi untuk sawah ladangnya, tumbuh sekian tanaman, sekian kebun, sekian kenikmatan bagi mereka. Langitnya disempurnakan, tanpa atap, tanpa tiang, diangkat menjadi atapnya bumi sebesar itu. Ditambah lagi dijadikan adanya malam, adanya siang dari langit ini, meliputi bumi. Gelap, mereka bisa istirahat nyaman di waktu malam. Siang mereka bisa beraktivitas dengan lega, kelihatan semua. Buminya pun disempurnakan oleh Allah dengan segala airnya, tanam-tanamannya, dikokohkan dengan gunung-gunung. Ini kan besar luar biasa. Kembali lagi, kalau dibanding dengan kalian, wahai manusia, ciptaan kalian seberapa? Gunung sebesar itu di mata kalian bisa lihat. Yang tingginya 3.000, yang tingginya 5.000 kilo. Besar seperti itu. Allah yang ciptakan. Apa dibanding kalian? Ini cuma segini. Nah, artinya di mana akal kalian, wahai manusia? Di mana logika kalian? Bagaimana kalian tahu dan melihat semua itu? Allah kuasa, Allah ciptakan langit, bumi, dan segala kenikmatannya tadi, segala kesempurnaannya. Sementara kalian mengingkari adanya kebangkitan, adanya ba'ats, hari kiamat setelah kalian mati kelak. Sungguh hal itu tidaklah terjadi kecuali kepada orang-orang yang memang ditutupi hatinya, dibutakan dari kebenaran, sehingga yang sejelas itu pun ya tidak tampak baginya sebagai kebenaran. Dan menghadapi orang semacam itu ya sulit. Hanya seperti disebutkan, innahu la yasihu fil adhani syai idza qila inna an-nahara yahtaju ila dalil. Yang enggak ada benernya sama sekali dalam akal dan logika. Kalau misalnya kita di siang hari ini, siang hari bolong jam 1 siang ini. Suatu siang 13.00. Kamu berdiri di tengah jalan situ bersama satu orang misalnya, ini sekarang siang hari. Dia nolak, debat. Enggak, ini bukan siang. Ini siang hari, jam 1. 13.00. Enggak. Tunjukkan kepada saya buktinya kalau ini siang. Ya apa kamu mau membuktikan? Dari mana kamu mau masuk? Bagaimana kamu mau mendebat dan berdiskusi dengan orang ini? Ya akhi, ini siang hari, 13.00, kita berdiri di atas, di tepat di bawah matahari, panas tang-tang kayak gitu. Masih juga mengatakan, buktikan kalau ini siang. Saya tidak percaya kalau ini siang. Saya tolak, saya ngingkari. Enggak semua kebodohan bisa di layani. Kadang manusia seperti itu. Hal yang sudah sejelas itu, hal yang gamblangnya luar biasa, ya masih saja dia ingkari. Ini karena keangkuhannya, karena kesombongannya, karena kebodohannya. Seperti ini tadi. Bagaimana dia mengingkari penciptaannya, dikembalikan seperti sedia kala, kebangkitan hari kiamat. Nah, sementara di depan dia ciptaan yang lebih besar, jauh. Bukan tandingannya, bahkan langit bumi Allah ciptakan. Ala kulli hal, itu mungkin beberapa ayat yang bisa kita lalui pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.